Kidung kula sarkara padha narep buka kang slendro patet sanga tata limang kobawane sabarang wos kadapuk dadi gandeng wasto nenggi gambir sa wetsu madang kini bar kencundu lan ke bareng kang hambakso tanggap mangkat anggrodo sam purhami wir gambyaku nyawi ro thank you.